Sengaja daku memberi ruang bagimu untuk memahami waktu. Tak ingin daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna. Mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke awal. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. Daku mengulangi cara yang sama untuk mengerti tentang kita. Jangan paksakan bila rindu hilang makna. Mencari serpihan rasa percaya yang sirna untuk kembali ke awal. Berikan ku alasan untuk tetap bersamamu setelah lelah berharap. Berjarak dengan waktu, semoga mendewasakan arti rasa satu itu. Berkaca kau dan aku. Oh, oh. Jalan kita memang penuh liku. Berharap kepastian kan ada. Tuh kembali ke kembali ke awal.